Apa gini? Bisa. Enak gitu ya. Qala al-musannif rahimahullah. Wala yatawassatu khabaruhunna illa dharfan aw majruran. Nahu inna fi dhalika la ibratan inna ladaina angkalan. Ini khulasanya seperti ini. Khabari inna sama akhwat-akhwatnya enggak boleh letaknya di tengah-tengah. Sebelah tengah-tengah inna khabarnya lalu isimnya itu enggak boleh. Apalagi isimnya khabari mendahului inna tambah kaoleh. Ya, khabari inna baru isimi kula oleh. Ya, jadi inna harus isimi, harus khobari. Gak boleh inna, terus khobarnya, terus isimnya gak oleh. Atau khobarnya, inna baru isimnya ikura oleh. Apa gak oleh itu? Tidak boleh. Gak boleh gak ngerti. Laya jus. Kecuali dorof sama jar majrur. Kalau khobarnya itu berbentuk jar, berbentuk dorof sama jar majrur, boleh diletakkan di tengah-tengah. Boleh diletakkan di tengah-tengah. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, la yajuzu, tidak boleh. Fi hadzal babi, dalam bab ini. Tawassutul khabari, khabar itu terletak di tengah-tengah. Bainal amili wa ismihi, antara amilnya dan isimnya. Gak boleh. Gak boleh diletakkan di antara amil dan isimnya. Wala takdimuhu alaihima, dan gak boleh khobar ini mendahului atas keduanya. Apa atas keduanya itu? Isimnya sama amilnya, inanya. Jadi gak boleh khobarnya ini letaknya di tengah-tengah. Ya gak boleh. Letaknya di mana lagi gak boleh? Di awal pun juga gak boleh. Jelas. Kama jaza fi babi kana, sebagaimana hal ini boleh di bab kana. Bab kana boleh. Kalau babu inna wa akhwatu tidak boleh. Tapi kalau di babnya inna itu boleh, enggak boleh. Kalau di babnya kana itu boleh. La yuqal, tidak boleh dikatakan inna qa'iman, inna qa'imun zaidan, enggak boleh. Khabarnya letaknya di mana? Di tengah-tengah, enggak boleh. Inna qa'imun zaidan, enggak boleh. Jelas? Wala yuqal kama yuqal, sebagaimana dikatakannya, sebagaimana bolehnya dikatakan kana qa'iman zaidun. Kalau kana qa'iman zaidun boleh. Rahasianya apa? Kalau inna kok enggak boleh, kalau karena kok boleh, itu kenapa? Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, antara apa ini? Antara karena sama inna. annal af'al yang namanya fi'il. Fi'il itu apa? Kana wa akhwatuha itu kan kana. Itu kan fi'il. Itu lebih amkan, lebih kuat fil amali dalam beramal minal huruf daripada huruf. Atau punya amkan atau amsak? Amkan. Bahwasanya fi'il itu lebih kuat dalam beramal daripada huruf. Huruf itu lemah sekali. Artinya ketika fi'il itu lebih kuat dalam beramal, huruf masalah. Khobar muter-muter huruf masalah. Mbah muter tengah-tengah, mbah muter depan, nyawis terserah kon. Saya kuat kok untuk menanggung kamu gitu loh kon. Tapi sekadar lemah. Kok bari muter-muter gak kena wong lemah dhewe muter-muter piye wong lemah. Bahasane ngono lemah le kan. Nah. Fakanat maka adalah fi'il itu akmal lebih bisa membawa li'ayyut tasarrafa untuk abewan untuk tasarruf untuk mengatur, nah pasal bagus. Untuk mengatur fi ma'muliha dalam pada makmulnya. Jadi lebih kuat, lebih bisa membawai untuk mengatur ya makmulnya. Mau diletakkan di depan kek, di tengah-tengah kek, mau di mana kek, terserah. Ali kucing nyali itu nanti mau wani itu. Loh, gitu situ ngapain itu? Biasanya mau ke kencing biasanya. Nah, tidur biasanya gitu. Nggak apa-apa kalau tidur. Tapi isi kitab. Janganlah. Sarangan. Fakarat maka adalah fi'il-fi'il itu ahmal lebih bisa membawai li'ayat tasarrafa untuk bisa mengatur dalam pengaturan fi ma'muliyah dalam makmulnya. Itu membawai dalam mengatur makmulnya. Wa ma ahsana qaula Ibni Anin, alangkah bagusnya perkataan Ibni Anin, yasku ta'akhurahu, yang dia ini mengeluh kenapa khobarnya kok diletakkan terakhir. Ngeluh ya kan, itu yang ngeluh kenapa khobarnya itu kok bisa diletakkan, kenapa khobarnya harus diterakhirkan, di tengah-tengah enggak boleh, di depan enggak boleh, kasihan katanya. Ka'anni min akhbari inna, seakan-akan aku bagian dari khobarnya inna. Apa maksudnya Ikhwan? Artinya Ibnu Anin ini, orang ini enggak dianggap dalam masalah syairnya, dibelakangkan terus. Seakan-akan aku iki lho koyo bagian khobari inna, koyo di tengah-tengah, enggak boleh di depan. Kondengguri, wah, kali gak dianggap sihirnya. Ini gitu ya, Fadih Ibn ini orangnya seperti itu. Jadi sihirnya gak dianggap dalam kaidah nahwu, kaidah sorof, kaidah lugu itu gak dianggap. Omongannya dalam sihir itu gak dibikin hujah. Ya kalau ente gak dibikin hujah, ngomong ini aja. Ka'ani min akhbari inna, gini lah. Dia kasihan aku ya, termasuk khobarnya inna di belakang, terus di depan enggak boleh. Nah. Walam yujislau ahadun fin nahwi ayat taqaddama, tidak ada satupun dari ulama nahwu membolehkan untuk maju ke depan. Lah tengah-tengah, walah depan sekali, enggak boleh. Kasihan ini kan orang ini. Ya, faham salewan. Walam yujiz dan tidak ada satupun yang membolehkan lahu pada khobarnya inna ahadun seorang pun bin nahwi dalam ulama nahwu ga oleh apa ayyata qaddama untuk maju. Ya apa lio kalau ente pasti gak diambil omongan ente ya ngomongnya kilakan min akhbari inna walam yujiz lahu ahadun bin nahwi ayyata qaddama. Salah yang kapal? Masafi langsung kapal? Luh. Nah, selamat langsung kapal? Luh, kira-kira apa? Allah, Ustaz. Selamat langsung kapal? Luh. Pakde iki. Alhamdulillah, siapa lah dia? Pasti ngapalah dia, alhamdulillah. Dah. Jelas-jelas ini, jelas ini. Paham maksudnya di sini, Wan? Paham maksudnya di sini? Itulah tentang khobarnya inna. Sudah. Paham, Sor? Tapi ingat, meskipun antum ada kata enggak boleh maju, belum tentu enggak mulia, ya. Belum tentu mulia itu kan nilainya Allah Subhanahu wa taala toh. Jadi ada kata kita juga tadi kerja, ayo belum tentu orang itu hina bisa jadi mulia. Wong bodoh kok. Ustaz, kalau kon bodoh enggak usah ikut istimewa, ente mau itu usul ditolak terus. Enggak usah indah bisa jadi kamu itu bisa jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngono istimewa kok apa. Ya gitu ya. Masa itu enggak dikatakan dai salah sih kok apa. Gampang. Perlu ngarit-ngarit demi kan lewat. Ngono terus sama sapi bisa jadi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama kali ya. Oh, semuanya namanya santok dokter, semuanya saya juga dokter lambat aja. Ya, siapa apa lo kok hari ini kok. Lanjut. Mahfum salawat, jelas. Isam, jelas. Wa yustasna min dalika, dan dikecualikan min dalika dari yang demikian itu. Ono perkecualian, ono perkecualian itu. Ma idza kana al-khabar dzarfan au jaran wa majrurun. So, ketika khabar iku dzarf atau jar dan majrur. Kata khabar dzarf dan jar majrur boleh diletakkan di tengah-tengah itu oleh kalau antum khobari inna melo obrok dan jermajur saja biar dikecualikan fa innahu maka sesungguhnya jermajur dan dorok iku ya juzu boleh fihima pada keduanya ayu tawassata diletakkan di tengah-tengah boleh diletakkan di tengah-tengah itu boleh soalnya apa? Kenapa boleh? Ya. Kenapa boleh? Li'annahum karena mereka-mereka para ulama nahu qotia tawassauna kadang-kadang mereka itu berluas-luas fihima pada jermajurul tantorok malam ya tawassau apa-apa yang tidak boleh mereka itu berluas-luas fi ghairihima dalam selain keduanya artinya li'annahum karena mereka-mereka ulama nahu qad ya tawassauna kadang-kadang memberikan kebebasan fihima pada jermajur dan dorof malam ya tawassau apa-apa yang mereka itu tidak bisa memberikan kebebasan fi ghairihima pada selain keduanya. Artinya untuk jar dan majrur dan dorof itu perkara yang dikecualikan para ulama nahwu itu memberikan rukhsah untuk mereka itu banyak apa-apa yang tidak diberikan rukhsah untuk selainnya. Ngerti? Toleransinya mereka kepada jar dan majrur dan dorof itu lebih banyak daripada apa? Toleransi mereka kepada selainnya. Enggak tahu mungkin jar majrur itu kasihan mungkin kan ya. Dorof itu kasihan sehingga perlu dikasihani. Makanya mereka bikin toleransinya itu lebih. Jadi sosialnya itu kasihan lebih ditinggikan daripada kalau yang lain enggak boleh, ini boleh lah gitu lah. Ngerti enggak, Pak? Hukum asal kan enggak boleh toh. Khobar di tengah-tengah toh, tapi kanggo dzarf dan kanggo jar majrur itu boleh. Jelas? Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna ladaina angkala wa jahima, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Aina huna? Inna ladaina ladaina apa ini? Dorof maka ya letaknya di tengah-tengah antara apa? Inna sama isimnya. Ini boleh. Inna fi dzalika la ibrah. Mana saja fi dzalika khobari letaknya di tengah-tengah antara inna sama isimnya. Itu diperbolehkan. Nah. Qala al-musannif rahimahullah wastaghnaitu lalu aku cukupkan la wastaghnaitu aku cukupkan ditanbihi dengan pemberian tawan dengan tanbihku ala imtina itawassut tidak diperbolehkannya tawassut tengah-tengah fi ghairi pada selain masalah dorof dan jar majrur itu saya cukupkan anit tanbih dari tanbih ala imtina itaqaddum terlawannya taqaddum. Apa maksud saya? Paham maksud Ibnu Hisam? Ibnu Hisam di matan itu hanya memberikan isyarat tidak boleh khobar itu diletakkan di tengah-tengah. Ngerti? Tanpa ada penjelasan, enggak boleh juga diletakkan di depan. Ngerti enggak, Wan? Jadi Ibnu Ishaq mencukupkan dengan memberikan tanbih selain jar majrur itu enggak boleh diletakkan di tengah-tengah. Ngerti enggak? Itu cukup daripada ngei tanbih juga tidak boleh diletakkan di depan. Ngerti enggak, Wan? Ngerti enggak ini? Bahasanya paham? Wis, Imam Syafi'i berarti apa? Itu adalah jangan terlalu zahirilah. Kalau zahirnya kan enggak boleh tengah-tengah, yang lain berarti boleh enggak ngono maksudnya. Maksudnya wong nak tengah-tengah wae enggak oleh. Itu adalah tanbih yang ringan aja enggak boleh. Apa mana yang berat? Apa mana malah tengah-tengah? Malah di sendiri. Yang malah enggak oleh. Wong tengah-tengah wae enggak oleh apa mana nang? Nang tengah garap te. Lah nglawan apa iki garape. Ngono wae, Pan. Wes. Wastaghna itu lalu aku mencukupkan. Bitanbihi dengan tanbihku dengan pemberitahuanku. Apa isi pemberitahuane Ibnu Hisam rahimahullah? Ala imtina itawassuti terlarangnya tawassut tengah-tengah. Di ghairi mas'alatil dzarfi wal jari wal majrur kecuali dalam masalah kecuali dalam masalah dzarf dan majrur itu mencukupi dari apa? Dari tanbih, dari pemberitahuan tidak bolehnya taqaddumi diletakkan di depan. Jelas? Aba Jabir jelas? Wis. Al-Imam Syafi'i jelas? Al-Imam Syaukani jelas? Masya Allah, banyak imamnya ini. Dokter Salih jelas? Kalau akar punya banyak anu ini. Tussalam barjah sudah punya Syekh Tussalam. Amin, Masya Allah. Syekh Ibu Nawawi Asim. Banyak masalah. Ya kami kasih lampu ni. Lianna karena sesungguhnya imtina al asdal dilarangnya yang paling mudah, yang paling asdal, yang paling gampang aje dilarang. Itu ya salzimu mengharuskan imtina al ghairihi melarang yang lainnya. Wong sing paling gampang wae dilarang. Apa maneh sing paling yang lainnya mau dilarang? Ngomong ke orang tua ae dilarang. Apa maneh sing kadang mengingkari itu terlalu jumud dengan dohir. Bihilafil akad berbeda dengan yang apa yang lainnya, apa yang lain. Kalau dilarang yang berat belum tentu yang ringan itu boleh. Enggak boleh. Dilarang yang berat belum tentu ringan itu enggak boleh. Gitu nih. Jangan kau pukul orang tuamu. Belum tentu kalau itu enggak boleh, belum tentu. Ngerti gak, kawan? Kalau ringan itu dilarang, berat pasti. Kalau melarang berat, belum tentu ringan itu dilarang. Ngerti gak, kawan? Alhamdulillah. Jawel taukah ini enggak boleh, apalagi mukul. Tapi kalau mukul enggak boleh, belum tentu jawel itu enggak boleh. Bisa diboleh. Malah dipersilakan. Mulai kan. Terlalu boleh. Jelas insya Allah. Kalau santik ini insya Allah. Paham tak masalahnya? Ini kalau direkam kedengaran orang itu gak layak ini. Kasih kok ini. Bagi ini kan. Mau dikomentari ya dikomentari. Santai deh. Selalu aja. Saya terusnya. Walayal zam dan tidak mengharuskan. Ming zikri dari penyebutanku. Walayal zamu dan tidaklah mengharuskan ming zikri dari penyebutanku. Tausi tauhum. Bolehnya mereka diletakkan di tengah-tengah. Bolehnya mereka diletakkan di tengah-tengah bab apa? Bab adz-dzarf wal majrur. Enggak mengharuskan ayyakunu mereka itu ada yujizuna taqdimahu, membolehkan di depan. Ngerti maksudnya? Para ulama itu kan membolehkan di mana? Di tengah-tengah kan? Bab dzarf jar majrur diletakkan di tengah-tengah. Ini enggak mengharuskan. Boleh juga di depan. Ina enggak mengharuskan. Paham bahasa. Ini bahasa ini bahasa apa? Bahasa mantiknya. Yes. Jelas soal ini jelas. Jadi ketika para ulama itu membolehkan, diperkecualikan bab dzarf dan jar majrur diletakkan di mana? Di tengah-tengah. Karena mereka tawassu'un. Malamnya tawassau fi ghairiha. Tapi ini enggak mengharuskan. Kalau di tengah-tengah berarti boleh di depan. Batil itu pemahamannya. Enggak mengharuskan. Ojo terlalu berluas-luasan dalam ilzam, tapi jangan terlalu mematikan dalam ilzam. Kaoleh. Li'annahu karena sesungguhnya la yalzam tidaklah mengharuskan. Ming tajwijihim bolehnya mereka fil ashal dalam perkara yang paling mudah tadi itu enggak mengharuskan tajwijuhum fi ghairi, mereka juga membolehkan pada yang lainnya. Enggak mengharuskan juga. Jadi boleh dzarf jar majrur boleh diletakkan di tengah-tengah. Enggak mengharuskan boleh diletakkan di depan. Enggak mengharuskan. Karena otomatis tidak boleh diletakkan di betul oleh. Mek oleh nek tengah-tengah tok, di depan itu gak oleh. Paham sapi? Ulangi sapi. Terakhir. Diterangkan di sini diwaca iki. Tidak mengharuskan dari penyebutanku mereka itu membolehkan di tengah-tengah. Oh, ya. Itu mengharuskan di depannya. Mereka membolehkan. Selali ke depannya langsung membolehkan kono wis piye. Nduk Nur Nur Nur Hidayat gimana? Sakit apa? Saur, iku Nur rumah sakit. Puskesmas. Hah? Oh gak biasa. Oh begitu. Mau juga sakit. Mau juga sakit. Masya Allah. Tahurallahsyim. Terus. Iya iki barang. Selali. Iku ya iya. Terus. Ya membolehkan mereka. terhadap dorob dan jermadur di tengah-tengah itu menjadikan bola di depan. Enggak mengharuskan boleh. Iya semua waktu harus dikejelali. Enggak menguruskan boleh di depan. Ya. Terus paling bawah. Sesungguhnya tidaklah mengharuskan dari bolehnya mereka. Mereka membolehkan. Membolehkan di tengah-tengah itu bisa. Apa bisa lah bismil azal? Pada paling ringannya. Paling di mana? Di tengah-tengah. Tengah-tengahnya. Mengharuskan tidak membolehkan juga di yang lainnya. Ini jelas. Panu misalnya. Nah, ketipaning net. Bestari sebab ketipaning. Kalau musanif rahimahullah. Ditulis sing dak kali kadekan faedah. Qad yakunu tawassutu wujuban. Ing dak kali pada lalah celur-celur. Qad yakunu tawassutu wujuban. Wadhalika idza tahala al-ismu bidh-dhamiri idza tahala al-ismu bidh-dhamiri ya'udu ila al-majrur nahu qaulika inna fid dari sahibaha mana kabarnya inna fid dar ya kabarnya inna in fid dar ini wajib diletakkan di mana ini di tengah-tengah. Soalnya apa? Soalnya mana isimnya? Sahibah. Sahibah ini isimnya ada dhamirnya. Dhamir kembali ke mana? Ke fidar. Kalau ada kata dibalik inna sahibah fidar. Boleh atau salam? Kenapa enggak boleh? Karena meunutok karena dhamir abewat yaud ilal mutaakhiri lafdhon warud ba. Ingat-ingat ini ikhwan muslimat iki. Kalau andai kata dibalik inna sahibaha fidar mengharuskan dhamir ini kembali kepada mutaakhirin. Mana mutaakhirkan kita ke mutaakhirkan? Lafdhon lafadznya kembali. Apa rubah kedudukan khobarkan setelah isim ini enggak oleh, enggak boleh. Jelas? Ingat lo, ingat bahasanya lo ya kawan. Kenapa kok wajib? Karena supaya tidak mengharuskan dhamir itu kembali kepada mutaakhirin lafdhan warudbah. Ya, lafdhan warudbah. Makanya khobarnya diletakkan di mana? Di depan, di tengah-tengah, enggak boleh di belakang. Soal kata di belakang, isimiku engkau balik nendi nak khobari iku lafdon lafatin balik nengguri rutbah kedudukan khobari kan di belakang toh. Jelas? Di sini wajib apa itu Pak khobariku diletakkan di tengah-tengah. Jelas. Yang kedua. Aw idza tasala al-ismu bilamil ibtida. Ada. Nendi. Ya, coba akhir antum. enggak ada. Ada itu teman-teman, ada. Bismillah, alhamdulillah. Nahu qaulika fiddari la zaidan. Mana sini? Mana nabul tidak? Mana kawan? La la zaidan. Enggak boleh inna la zaidan fiddar. Kenapa enggak boleh kawan? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh salis? Karena lamul ibtida enggak boleh gandeng sama wa inna. Inna menyalah malah apa ini? Enggak boleh lamul ibtida gandeng sama inna. Enggak boleh. Enggak boleh. Inna la zaidan itu enggak boleh. Enggak boleh pokoknya. Enggak boleh parek-parek sama inna. Tukaran terus nantinya. Karena enggak boleh, makanya wajib jar majrur ini diletakkan di belak, di tengah-tengah. Jelas insyaallah. Jelas, salis. Lanjut. Qala al-musannifu rahimallahu. Wa tuksaru inna fil ibtida'i naqu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa badal qasamina hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu wal qawli nahwu qala inni abdullah wa qabla allahi wallahu ya'lamu innaka rasul. Sekarang pembahasan kapan dibaca inna dan anna. Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Jelas kali ini jelas. Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Satu. Tuksaru inna. Inna di kasro. Di mawadhi'ah di beberapa tempat. Inna ini di kasro di bawah di kamar. Sakit juga. Enggak ada di kamar. Di kamar. Iya. Sudah sakit. Ahaduha, salah satu diantaranya, salah satu inna ini dibaca apa? Dibaca apa? Salah satu tempat dibaca inna. Antakoa fi ibtidail jumlah. Inna ini jatuh di awal jumlah. Inna jatuh di awal jumlah dibaca inna, enggak boleh dibaca anna. Ditulis inna qawli tidak. Al-ibtida qad yakunu ibtida'an hakikiyan. Al-ibtida qad yakun ibtida'an hakikiyan. Bi an taqa'a fi awal kalam. La yasbikuha syai'un. Wa qad yakun ibtida'an hukmiyan. Wadhalika idha waqa'at inna fi awal jumlah wa tusbaku alaiha harfun la yughayiru al-ibtida'a miklu ala istiftahiyah. Kaqaulihi ta'ala ala inna awliya Allah. Cerita nih. Inna itu dibaca kasroh kapan? kalau letaknya di awal jumlah, ya kali saya di awal jumlah. Lah awal jumlah itu ada dua, qad yakunu ibtida'an hakikian, yaitu letaknya di awal secara hakikat. Maksudnya inna ini diletakkan di depan awal kali, itu secara hakikat diletakkan di awal kali. Artinya la yasbi bi an taqa'a inna ini jatuh fi awalil kalami, di awal kalam. Artinya la yasbi wa syai, tidak ada yang mendahului sedikit pun. Ini artinya diletakkan di awal hakikatan. Ngerti? Hakikatnya dia di depan. Jelas ini? Itu arti ibtidaan hakikian. Yang kedua, waqad yakunu ibtidaan hukmian. Ada kalanya dia itu di awal tapi secara hukum. Secara hukum di awal. Secara hakikat gak di awal dia. Secara hakikat dia enggak di awal, tapi secara hukum dia di awal. Contoh nih. Wa dzalika idza waqa'at, apabila inna ini jatuh fi awal jumlah, di awal jumlah ya. Cuma tusbaku alaiha. Dia itu didahului harfun satu huruf la yughayyiru ibtida', yang tidak merubah kedudukan dia di awal. Kayak apa? Kayak ala istitahya. Ala, seperti ala inna. Ala inna. Maka kalimat yang paling jauh-jauh kali. Ala kan? Inna kan baru kedua kalinya kan? Ala inna awliya Allah. Kenapa dibaca inna? Padahal ada ala. Jawabannya, ala di sini itu huruf yang tidak merubah posisi inna diletakkan di depan. Ini namanya apa? Hukman, bukan hakikian. Berarti kawan, jadi ibtida ada dua. Apa itu? Hakikatan atau hakikatan. Memang inna ini letaknya paling awal sudah. Enggak ada yang mendahului dia. Jelas? Ini hakikatan. Apa yang kedua? Hukman. Mana hukman? Ayat hukuman itu, dia itu hukumnya di depan, cuma hakikatnya ada yang mendahului, ngerti? Cuma yang mendahului ini enggak merubah posisi dia, dihukumi apa? Haki, apa namanya? Dihukumi jadi ibtida. Jelas, Kang Sor? Jelas, ya, Lewan? Jelas. Jadi ibtida berapa, Salis? Dua itu, hakikatan, dua. Contohnya, hakikatan apa? Paling awal inna atau inna. Apakah sebelum inna ada kata? Enggak ada kata-kata. Ini hakikatan. Hukuman kayak apa, Salman? Iya. Secara hakikat ada yang mengawali. Cuma mengawali enggak merubah posisi dia sebagai letaknya di depan. Jelas? Contohnya sekarang. Kokoli ta'ala inna angzalnau. Ini apa? Hakikatan atau hukman? Qais. Hakikatan. Baik. Hamim. Inna atainakal kautar. Ini hakikat. Sampai ya. Ala inna awliya Allah ila khufalazat. Ini apa ini? Hukman. Jadi contoh ini, itu gambarannya seperti itu. Itu juara Ibn Hisham. Baik. Ibnu Sam untuk ngasih contoh ini ada alif lami, ada ala inna awliya, supaya paham bahwasanya ala di sini enggak merubah bentuk awalnya inna. Hari inna itu hukman dihukumi di awal, tapi secara hakikat ada yang mendahului yaitu ala. Paham? Paham enggak, Min? Ya wis. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallah hamdik. Shadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, siapa? Terakhir.